Karena semua ini tak sengaja ku lakukan. Telah ku sadari semua akibatnya. Kini ku sendiri tanpa dirimu yang ku cintai.